kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggalkanmu. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggal kamu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggalkanmu.